السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama kita. Tanpa pertolongan Allah, maka sangat sulit bagi kita untuk melewati kehidupan ini. Di setiap rakaat salat kita, kita tidak pernah berhenti dan kita tidak boleh berhenti mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa menolong dan membantu kita. Banyak dosa-dosa kita, banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang kalau kita merenungkannya, mungkin sepantasnya kita tidak ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Semoga Allah senantiasa memaafkan kita dan membimbing kita untuk berjalan di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang semoga hari-hari ini terus Allah menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, belum selesai kita mengambil pelajaran dari satu peristiwa dalam perjalanan hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa Ghazwatu Al-Bani Al-Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi', di mana kalau kita duduk merenungkannya mungkin tidak cukup waktu sehari, dua hari atau tiga hari, kita menarik pelajaran-pelajaran ibroh-ibroh yang sangat bermanfaat buat kita. Karena kita tahu kehidupan itu seperti roda yang berputar. Apa yang terjadi sama kita terkadang sudah pernah terjadi dengan orang-orang sebelum kita. Kadangkala terjadi dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, atau dengan istri-istrinya, atau dengan para sahabatnya. Sehingga orang yang belajar dan mengkaji sejarah, insya Allah, dia tidak akan jatuh di lubang yang sama dua kali. Cukup pengalaman orang lain jadi pelajaran buat dia. Ada yang mengatakan kesuksesan itu harus dengan kegagalan. Subhanallah, kalau kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, sehingga kita tidak perlu gagal. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengambil pelajaran dan meminta taufik Allah Azza wa Jal agar senantiasa membimbing kita untuk tidak tergelincir, untuk tidak terperosok, dan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah. 19. Pada peristiwa hadis Al-Ifki terdapat pelajaran tentang bagaimana menyikapi sebuah isu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surah An-Nur ayat 12-13. Ibnu Katsir berkata, ayat ini turun terkait dengan sikap Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya, yaitu istrinya berkata padanya, wahai Abu Ayyub, tidakkah kamu mendengar apa yang dituduhkan orang-orang kepada Aisyah? Abu Ayyub berkata, ya, dan itu adalah bohong. Apakah kamu juga ikut menyebarkan berita itu, wahai Ummu Ayyub? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah melakukan. Kemudian Abu Ayyub berkata, demi Allah, Aisyah jauh lebih baik dari kamu. Oleh karena itu, seorang Muslim harus berprasangka baik kepada saudaranya. Tidak mudah menerima suatu berita dan isu, kecuali dengan mendatangkan saksi yang cukup. Jika tidak, maka ia termasuk pendusta di sisi Allah. Barakallahu fikum. Sepertinya ada terjemahan yang kurang tepat. Ketika Abu Ayyub berkata, iya, dan itu adalah bohong. Lalu pertanyaannya, apakah kamu juga ikut menyebarkan berita itu, wahai Ummu Ayyub? Di bahasa Arabnya disebutkan, akunti fa'ilatan dzalika ya Ummu Ayyub. Apakah kiranya engkau akan melakukan itu? Bukan menyebarkan berita maksudnya. Melakukan perbuatan zina. Apakah kiranya engkau akan melakukan itu, wahai Ummu Ayyub? Di sinilah jawabannya. Jawaban Ummu Ayyub, demi Allah, dia mengatakan, la wallahi ma kuntu li af'alahu. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah melakukannya. Setelah itu, baru Abu Ayyub mengatakan kepada istrinya, Aisyah lebih baik dari dirimu. Jadi tidak mungkin dia melakukan itu. Makanya Abu Ayyub, dia dengan tegas mengatakan, enggak, itu berita dusta. Dan ini pelajaran yang indah buat kita, jemaah. Tatkala kita mendapatkan isu yang disebarkan, apalagi di masa kita sekarang ini, ada omongan-omongan yang tersebar via medsos yang kadangkala kita gak tahu sumbernya dari mana sebenarnya. Yang pertama, jangan ikut menyebarkan. Apa gunanya engkau ikut menyebarkan? Kemarin ada kajian dengan tema jangan terlalu ingin tahu urusan orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebagusan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang dia enggak ada urusan. Enggak ada pentingnya buat dia, enggak ada manfaatnya buat dia. Kiranya sekarang menyebarkan info nih buat yang suka share berita. Kiranya ketika engkau menyebarkan sebuah berita, apa manfaatnya buat dirimu pertama yang menyebarkan? Dan apa manfaatnya buat orang yang kau kirimkan kepada dia? Berita tersebut. Kadang-kadang gak ada manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala berita itu sudah sampai kepada kita, subhanallah, bagaimana Abu Ayyub berbaik sangka kepada Aisyah. Jadi kalau kita tahu orang itu orang baik, orang soleh, kemudian disebarkan berita miring tentang dia. Tentang dia nih. Yang kita tahu dia orang baik. Maka yang harus dilakukan adalah seperti yang Allah katakan di sini. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin. Kalau mereka berbaik sangka kepada diri mereka sendiri, kepada sesama muslim, maka dia akan mengatakan, enggak, ini bohong, ini bohong. Kenapa? Kalau benar, datangkan saksi. Ini saksinya enggak ada. Hanya omongan yang disebarkan. Ahibati fillah. Kalau kita membaca sunnah-sunnah Nabi ya, berkaitan dengan bagaimana menyikapin isu. Yang pertama, Nabi alaihissalatu wassalam biasanya kalau dapat berita, beliau itu meng-cross-check berita tersebut. Beliau bertanya, ma hadithun balagani ankum? Apa nih berita yang telah sampai kepadaku tentang kalian? Beliau tanya dulu. Kejadian tatkala orang-orang Ansor ya, pada waktu penaklukan kota Mekah, selesai perang Hunain, nanti kita akan baca gimana akhirnya sahabat Ansor kok kayaknya melihat Nabi alaihi salatu wassalam lebih berat sama kaumnya daripada sama mereka. Sampai itu berita, Nabi tanya dulu, berita apa nih aku dengar dari kalian? Beliau kumpulkan orang. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk ikut men-share, untuk ikut menyebarkan berita yang kadangkala belum tentu benar. Atau benar, tapi gak ada gunanya untuk disebarkan. Di dalam hadis riwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yablughuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Atau la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Aku enggak ingin ada orang yang menyampaikan tentang sahabatku yang lain kepadaku. Berita-berita itu jangan sebarkan, jangan sampaikan kepada aku. Tentang fulan kayak gini, kayak gitu. Kenapa? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku tuh ingin keluar, menjumpai kalian dalam kondisi hatiku tuh selamat dari perasaan yang gak enak. Dari su'udzon, dari buruk sangka. Ini penting kita. Jangan semua berita disampaikan yang nanti akan menyebabkan hubungan itu jadi retak. Jadi gak nyaman. Jangan cari-cari berita. Dan juga jangan semua berita disampaikan, Ustaz. Kadang-kadang ada orang, Ustaznya ada berita, Ustaz. Kayak gini-gini. Ada fulan kayaknya ngomongnya gak enak, Ustaz. Jangan. Biarkan sudah. Kalaupun itu kebenaran, kau beri nasihat kepada mereka. Kemudian, yang ketiga, Nabi SAW membela orang yang diisukan ini. Pernah kejadian di masa sahabat, para sahabat itu mengadukan Khalid bin Walid. Katanya Khalid bin Walid ini gak mau mengeluarkan zakat. Khalid bin Walid punya baju besi, punya persenjataan. Lalu ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalid. Dan kalian itu mendzalimin Khalid. Kalian itu mendzalimin Khalid bin Walid. Ketika menyampaikan berita, Khalid tidak mau mengeluarkan zakat. Qadihtabasa adra'ahu wa'atudahu fi sabilillah. Khalid itu, persenjataan perangnya, kudanya apa semuanya, itu dipersiap, diwakafkan buat berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak ada zakatnya di situ. Mungkin sebagian sahabat berpandangan Khalid ini jual beli gitu. Jual beli persenjataan, persiapan perang. Sehingga ada zakat di barang dagangan. Maka Nabi SAW membela Khalid bin Walid. Dan itu tugas kita. Di sini bagaimana Abu Ayyub membela Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan dusta berita itu. Nggak ada saksinya juga. Hanya omongan. Kemudian sabar. Ketika ada isu, ya bagaimana sabarnya Nabi alaihi salatu wasallam menghadapi isu tersebut. Bagaimana sabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jemaah tidak menentukan sikap sampai ada kejelasan. Dalam penantian itu yang harus penuh dengan kesabaran. Jangan menentukan sikap. Seperti yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau sama sekali tidak menentukan sikap. La kepada Aisyah, wala kepada Sofwan, wala kepada orang-orang tuh yang menyebarkan isu. Sampai ada kejelasan baru beliau menentukan sikap. Ahibati fillah. Kembali kepada cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Kita masih ingat. Di rumah Abu Ayyub ini Rasulullah SAW singgah. Awal beliau datang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau tinggal di Quba beberapa hari lalu melanjutkan perjalanan ke dalam kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari itu yang membawa perlengkapan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bekal Nabi alaihi salatu wassalam ke rumahnya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini yang meninggal dunia dan kuburannya di mana? Kuburannya berada di luar benteng Konstantinopel. Beliau yang ikut berperang untuk menaklukkan Konstantinopel. Radhiyallahu taala anhu. Dan betapa indahnya percakapan suami istrinya jemaah. Bagaimana sang suami menasihati istrinya. Gak banyak dia berbicara kepada istrinya. Kira-kira kalau engkau akan berzina gak? Engkau akan melakukan itu? Kata dia, gak mungkin lah. Ya enggak lah, masa aku akan melakukan itu, kata dia. Aisyah lebih baik dari diri. Maka berbaik sangkalah kepada dia. Nah, silakan lanjutkan. 20. Pada peristiwa hadis al-Ifki tersebut menjelaskan tentang besarnya sanksi bagi orang-orang yang suka menebarkan isu di kalangan orang-orang yang beriman, terutama bagi aktor intelektualnya. 21. Nah, barakallahu fikum. Iya, di sini disebutkan besarnya sanksi buat orang-orang yang menebarkan isu di kalangan orang-orang beriman. Ada yang kurang terjemahan ini, jemaah. Baik. Disebutkan terutama bagi aktor intelektualnya. Di sini disebutkan Anda bacakan ya. Fi hadisatil ifki azamatu uqubati alladhina yuhibbuna isha'atal fahisha fil ladhina aman. Pada peristiwa ifk tersebut menjelaskan tentang besarnya sanksi bagi orang-orang yang suka menyebarkan fahisha. Sebenarnya ini fahisha perbuatan keji. Isu perbuatan keji, zina dan semisalnya di kalangan orang-orang beriman. Jadi bukan sekedar isu, ini isya'atul fahisyah. Perbuatan keji, zina dan yang lainnya ini gak boleh disebarin. Info tentang itu pun ditutup. Kadangkala ada pemberitaan-pemberitaan yang malah mengandung unsur mengajak orang untuk berbuat zina. Oh, ternyata di lokasi ini digunakan untuk lokalisasi. Kenapa harus engkau sebarkan berita itu? Enggak usah disebarin. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Berita tentang dihukumnya orang-orang yang menjadikan rumahnya sebagai tempat perzinaan. Berita ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan berita tentang rumah itu jadikan lokalisasi ini itu macam-macam. Karena berita seperti ini akhirnya membuat orang kepingin tahu, datang ke sana. Maka disebutkan yang menyebarkan berita isu-isu perzinaan ini. Isu-isu perzinaan, ingat. Ya, kalau nggak salah Ana baru saja ketemu sama kepala puskesmas. Di Jember ini ada berita yang nggak baik tentang ya ada perzinaan lah antara satu dokter sama satu bidan di sebuah puskesmas. Tahu-tahu berita itu disebarkan di masyarakat. Apa yang terjadi sama masyarakat? Dia akan cari tahu. Sesuatu yang sebelumnya mereka tidak tahu, akhirnya ini berita membuat orang-orang jadi ingin tahu. Itu dosanya yang menyebarkan berita itu. Dosa dia. Lu Ustaz, ini kan berita. Apa perlunya masyarakat dengan berita itu? Yang diperlukan masyarakat, sanksi yang diberikan kepada pelaku. Jelas, orang jadi takut. Karena biasanya yang booming ini cerita awalnya. Sanksi yang diberikan, hukuman yang diberikan, udah lewat tuh. Jadi berita usang buat masyarakat. Jadi di sini, terutama bagi aktor intelektual ini sebenarnya nggak ada jemaah. Di bahasa Arab disebutkan wa ashadu minhum uqubatan alladina yushi'unaha zuran wa buhtanan wa ikhtilaqan. Dan yang lebih berat sanksinya adalah buat orang-orang yang menyebarkan isu dusta, bohong dan bikin-bikinan. Ini tolong diperbaiki di terjemahannya. Nah, baik. Yang ke-21. 21. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya berkata, apabila Anda membaca Al-Quran dengan seksama dan memperhatikan ancaman-ancaman bagi pelaku dosa, Anda akan mendapatkan betapa Allah sangat murka atas apa yang menimpa Aisyah. Belum pernah Allah menurunkan ayat yang menggabungkan antara ancaman yang amat berat, cercaan yang hebat, hardikan yang keras, dan menganggap sebagai kejahatan besar. Kecuali pada ayat ini. Seandainya hanya 3 ayat ini saja yang turun, niscaya sudah cukup menjelaskan betapa melakukan tuduhan palsu terhadap wanita yang baik-baik berzina sangat terkutuk di dunia dan di akhirat. Pelakunya akan mendapatkan siksaan yang besar di hari kiamat kelak. Selain itu, bahwasanya tangan dan kaki mereka akan memberi kesaksian tentang isu dan tuduhan palsu yang mereka sebarkan. Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka, sehingga mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Besar. Allah telah menjelaskan, mengancam, merinci, menekankan, dan mengulang-ulang ancaman semacam ini yang tidak pernah terjadi pada orang-orang musyrik, penyembah berhala. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan menebarkan isu palsu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa saat ia berada di Basrah pada hari Arafah, ia ditanya tentang tafsir Al-Qur'an termasuk ayat ini, ia menjawab, siapa yang melakukan dosa kemudian ia bertaubat, maka akan diterima taubatnya, kecuali orang-orang yang terlibat dalam menyebarkan isu yang menerpa Aisyah. Ini menunjukkan bahwa menganggap kejahatan besar hal yang terkait dengan isu dan tuduhan palsu. Lanjutkan. Allah telah membebaskan 4 manusia dengan 4 cara, yaitu Allah membebaskan Nabi Yusuf dengan kesaksian seorang dari pihak keluarga Zulaikha sendiri. Allah membebaskan Nabi Musa dari ucapan orang-orang Yahudi tentang cacat fisiknya dengan batu yang membawa pakaiannya. Allah membebaskan Maryam dengan perkataan anaknya Isa alaihissalam. Selain itu, Aisyah dibebaskan Allah dari tuduhan palsu tersebut melalui ayatnya yang mulia ini, ayat yang selalu dibaca hingga akhir zaman. Bandingkan cara Allah membebaskan Aisyah dengan tiga yang lainnya. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu anak keturunan Adam alaihi salam dan manusia terbaik. Baik dari generasi pertama maupun dari generasi terakhir, sekaligus sebagai hujjatullah bagi seluruh alam. Oleh karena itu, berhati-hatilah bagi mereka yang ingin melecehkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Azza wa Jalla sangat murka terhadap orang-orang yang menodai kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jamaah, untuk memahami pelajaran yang diambil di sini, kayaknya kita perlu membuka Al-Qur'an Karim. Kita buka surat An-Nur yang berkaitan dengan Al-Ifk ini. Bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan ancaman yang begitu dahsyatnya buat orang-orang yang menyebarkan berita palsu yang berkaitan dengan Aisyah. Nah, mungkin kita baca di ayat, di ayat 11, 12, sampai 20. Nah, ayat 11 sampai 20. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بارك الله فيكم. طيب artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa 4 saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirah, niscaya kamu ditimpa azab yang besar. Disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirah. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah maha penyantun, maha penyayang. Barakallahu fikum. Ini 10 ayat di mana Allah Azza wa Jal menurunkannya sebagai pembersihan nama baik Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sebagai pembelaan Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lihat yang disebutkan oleh Az-Zamakhsari, bagaimana Allah mengancam, memerinci, menekankan, mengulang-ulang ancaman itu. Di ayat nomor 11, Allah mengatakan, "Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm." Semua yang melakukan akan dapat dosa. Ya. Kemudian, "Walladzi tawalla kibrahu minhu lahu adzabun adzim." Aktor intelektualnya akan mendapatkan azab yang dahsyat. Udah. Bukan cuma ini. Lanjut ke ayat nomor 12. Nomor 13. Di nomor 13 Allah mengatakan kalau mereka tidak mendatangkan 4 saksi, Allah mengatakan faulaika indallahumul kadzibun. Mereka di sisi Allah adalah orang-orang pendusta. Baik, kemudian di ayat 14 Allah mengatakan kalau bukan karena karunia Allah, karena rahmat Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat, pasti kalian atas perbuatan kalian tadi ikut menyebarkan isu itu, lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Bicara lagi, akan diazab sama Allah Azza wa Jal. Tapi Allah kasihan sama kalian. Kemudian di ayat 15 Allah sebutkan bahwasanya apa yang kalian lakukan itu, yang kalian anggap remeh, menyebarkan isu hal itu, kalian anggap remeh. Padahal di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Kemudian di ayat 17 Allah mengatakan, ya'idzukumullah an ta'udu limitslihi. Allah memberikan nasihat kepada kalian, jangan sampai kalian balik melakukan itu kalau kalian beriman. Kemudian di ayat 19 Allah mengingatkan kembali bahwasanya orang-orang yang menyebarkan berita-berita, isu-isu bohong tadi, apalagi yang berkaitan dengan fahisyah, dengan perzinaan, dengan perkara-perkara yang keji, Allah katakan, lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan, fid dunya wal akhir, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Subhanallah jemaah. Ini yang dimaksud. Artinya Allah tidak mencukupkan dengan satu ayat yang berkaitan dengan pembebasan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada 10 ayat. Dan diulang-ulang hal itu sama Allah. Jangan diulangin kali. Kalau cerita yang disebutkan ada empat manusia. Dengan empat cara Allah membebaskan nama baik mereka, mengembalikan nama baik mereka. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan kesaksian seseorang. Selesai sudah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Itu jadi omongan orang-orang Yahudi. Subhanallah syamaya. Orang Yahudi itu ngomongin Nabi Musa. Ini berkaitan dengan cacat fisiknya, maaf, di kemaluannya. Dahulu diperbolehkan mereka mandi sesama mereka. Laki sama laki itu mandi bareng di sungai. Mereka sering melihat aurat mereka. Nabi Musa alaihissalam karena malu, gak mau beliau mandi sama Bani Israel. Beliau cari tempat lain menyendiri beliau mandi. Apa kata orang-orang ini? Oh, Nabi Musa alaihissalam itu gak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit, adar. Artinya di kemaluannya itu membengkak. Gitu. Dia gak mau mandi sama kita karena penyakitan. Bagaimana Allah membebaskan Nabi Musa alaihissalam dari tuduhan itu, dari isu yang tersebar. Nabi Musa lagi mandi alaihissalatu wassalam, batunya itu lari. Beliau meletakkan bajunya di atas batu, lalu beliau mandi. Allah bikin batu itu lari. Dan larinya kemana? Larinya ke arah Bani Israel yang lagi mandi. Subhanallah, Bani Israel itu tidak kagum ya, tidak takjub dengan batu yang bisa berlari, enggak. Yang dia lihat Nabi Musa yang telanjang, yang sedang lari mengejar batu itu sambil memukulinya dengan tongkat. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, thawbi hajar, bajuku wahai batu, bajuku. Akhirnya Bani Israel, oh ternyata Nabi Musa tidak penyakitan. Nabi Yusuf, Nabi Musa. Yang ketiga, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dia datang alaihissalam membawa anak tanpa ada bapak. Ini kan berkaitan dengan tadi. Bisa jadi berzina ini. Kok ada anaknya? Maka Allah Azza wa Jal menjadikan itu anak bisa berbicara. Bagaimana orang-orang di kampung itu tatkala melihat Maryam alaihissalam membawa bayi kecil, kata dia, ya ukhta Harun. Dikatakan, wahai saudarinya Harun, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki baghia. Bapakmu itu bukan orang nakal gitu loh. Ibumu itu bukan pelacur. Gimana kau bisa bawa anak ini? Gak ngomong. Maryam, dia hanya menunjukkan kepada bayinya. Fa'asyarat ilaih. Di sini Allah menyucikan nama baiknya. Ummu Isa, Maryam. Di mana itu bayi bisa berbicara mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Subhanallah jemaah. Terus bagaimana dengan Nabi kita alaihi salatu wasalam? Ini berkaitan dengan kehormatan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Berkaitan dengan istrinya yang dituduh berzina. Allah benar-benar membelanya dengan pembelaan yang dibaca sampai hari kiamat. Bukan di satu ayat. Bukan di dua ayat. Tapi di 10 ayat. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW. Dan itu sebagai ujian Nabi yang mengangkat derajatnya. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Nah. Tapi yang terakhir, Fadli. 22. Ucapan Ali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya bermusyawarah tentang isu yang menerpa Aisyah radhiyallahu anha. Maka para ulama berkata, Ali mengatakan hal tersebut karena ia melihat kegelisahan dan kekhawatiran yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia ingin menenangkan kegelisahan beliau tersebut. Kegelisahan ini dapat kita pahami dari pertanyaan Umar kepada seorang Ansor. Apakah telah datang seorang Ghassani yang menjawab, bahkan lebih dahsyat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjauhkan istrinya. Bukan menjauhkan istri, meninggalkan, menjauhi istrinya. Nah, menjauhi istrinya. Taibah. Ini berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam bermusyawarah. Beliau bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan bersama Usamah bin Zaid. Itu ada baca tuh, bagaimana sikap Ali atau bagaimana ide yang dilontarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ide yang dilontarkan oleh Usamah bin Zaid bin Harith. Ali bin Abi Thalib itu melihat Nabi benar-benar gelisah. Beliau tidak dapat menentukan sikap. Berita yang tersebar di kota Madinah itu seakan-akan sebuah kebenaran yang terjadi. Jadi sebenarnya Ali itu bukan ingin jahat sama Aisyah. Enggak. Sama sekali tidak. Ali itu hanya kesian sama Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau gara-gara berita ini kemudian hidup beliau jadi susah, jadi sengsara, maka Ali memberikan pilihan, ya kalau engkau pilih istri yang lain kan udah selesai urusannya. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Pendapat Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, ahlu keluargamu, engkau lebih ngerti sama dia, engkau lebih ngerti. Coba engkau tanya sama Barirah. Dia insya Allah jujur. Kau tanya bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia benar-benar sangat mempertimbangkan kegalauan Nabi alaihi salatu wassalam dengan peristiwa itu. Jadi bukan niat jahat sama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Di sini disebutkan bahwasanya ini kejadian Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendiamkan istrinya, menjauhi istrinya selama 1 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, ada apa ini? Ada berita apa nih? Kok ribut kota Madinah? Ini bukan kejadian Ifik ya, bukan. Ini kejadian ketika Nabi alaihi salatu wasalam menjauhi istrinya selama 1 bulan, kemudian turun firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Umar bertanya, Aja'al Ghassani? Maksudnya apakah datang pasukan Raja Ghassasina yang mau menyerang kota Madinah, yang membuat keributan ini? Apakah datang itu pasukan untuk menyerang kota Madinah? Kata dia, Bal Ashad. Enggak, bahkan lebih dahsyat dari itu. Bayangkan bagaimana serangan musuh yang mungkin mereka dapat datang ke kota Madinah kapan saja dibandingkan dengan kondisi Nabi alaihi salatu wassalam bersama keluarganya, ternyata buat para sahabat lebih berat yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam buat mereka. Kalau pasukan musuh datang, kita siap berkorban, berjuang dengan jiwa, raga dan harta kita. Tapi ini masalahnya Nabi alaihi salatu wassalam menjauhi istri-istrinya. Bahkan sampai ada berita Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Jadi buat mereka ini sesuatu yang besar sekali. Karena mereka lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diri mereka sendiri. Jadi tolong difahami bahwasanya apa yang terjadi dengan kehidupan keluarga Nabi SAW sama diri Nabi SAW itu adalah beban tersendiri buat para sahabat. Mereka ingin kalau bisa menebus kondisi yang ada agar Nabi SAW bisa hidup nyaman, tenteram. Mereka yang susah, mereka siap untuk melakukan itu. Jadi ini sebuah pelajaran penting sebenarnya tentang kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga kehidupan beliau lebih mereka utamakan daripada kehidupan mereka sendiri Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kita mungkin akan masuk ke perang Ahzab. Nah, silahkan. Perang Ahzab. Perang ini dinamakan juga dengan Perang Khandaq. Hal ini dikarenakan umat Islam menggali parit pada perang tersebut. Ini adalah perang ketika Allah Azza wa Jal menguji hamba-hambanya yang beriman dengan memasukkan iman ke dalam dada para walinya yang bertakwa serta menampakkan apa yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik dalam hati mereka. Kemudian Allah menurunkan pertolongannya guna membela mereka, memporak-porandakan pasukan musuh dengan kekuatannya, memuliakan para tentaranya, menjadikan orang-orang kafir kembali dengan kekecewaan, melindungi kaum mukminin dari kejahatan mereka, mengharamkan mereka untuk tidak lagi dapat memerangi umat Islam karena kalah, dan Allah menjadikan golongannya meraih kemenangan yang gemilang. Barakallahu fikum jamaah. Ya, kalau kita melihat ujian itu terus jamaah. Habis ujian buat Nabi SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman di Ghazwatul Muraisir sampai di kota Madinah pun ujian itu terus berlanjut. Allah berikan ujian lagi kepada Nabi SAW dan para sahabat. Terus kapan berhenti ujian itu, Ustaz? Masih ingat dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala beliau ditanya, "Ya Imam, matar roha?" Wahai Imam, kapan istirahat? Subhanallah. Allahumma thabbitna bil qawli tsabit. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, fi awwali qadamin tadha'uha fil jannah. Di awal engkau meletakkan kakimu di surga, baru itu istirahat. 13 tahun Nabi alaihi salatu wassalam di kota Mekah penuh dengan ujian sampai beliau hijrah. Beliau datang ke kota Madinah, hidup mereka susah. Alhamdulillah secara ibadah mereka lebih mudah, lebih terjaga ibadah mereka. Tapi secara ekonomi Nabi SAW dalam kesusahan. Tahun pertama, kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud yang banyak sahabat meninggal dunia. Tahun keempat tuh Ghazwatul Muraisir. Terus tahun kelima nih berkaitan dengan Ghazwatul Ahzab, perang Khandaq. Terus ujian itu jemaah. Jadi enggak berhenti ujian itu menimpa seorang muslim. Maka dikatakan di sini bahwasanya Ghazwatul Ahzab ini salah satu peperangan di mana Allah dengan memasukkan iman. Ini mungkin terjemahannya kurang tepat ya. Bahasa Arabnya itu menguji hamba-hamba yang beriman dengan waba'atha. Bukan dengan ya. Diganti dengan dan. Allah Azza wa Jal ibtala fiha ibadahu al-mu'minin wa ba'atha al-imana fi qulubihim. Dan Allah membangkitkan keimanan di dalam dada para walinya yang bertakwa kepada Allah SWT. Allah membangkitkan keimanan. Dan di sisi yang lainnya Allah menampakkan kemunafikan. Sama dengan Ghazwatul Muraisir. Kejadian itu juga terjadi. Orang munafik masih ada jemaah. Makanya setiap ada suara, ada ayat yang turun, ada nasihat, orang munafik itu selalu ketakutan. Merasa, oh kayaknya ini aku yang dimaksud. Makanya di perang Ahzab ini Allah lebih lagi tunjukkan, tampakkan bagaimana orang-orang munafikin. Maka ujian ini salah satu tujuannya adalah menampakkan jati diri seorang muslim. Engkau termasuk yang mana? ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Allahu Akbar. Apakah itu orang-orang yang mengatakan kami beriman, mereka mengira dengan ucapan mereka, mereka tidak akan kasih fitnah, mereka tidak akan dikasih ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Kata Allah, kami telah memberikan fitnah, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sehingga tampak mana yang beriman dan mana yang dusta. Dan perang Ahzab salah satu medan yang menunjukkan mana aulia Allah, mana kekasih-kekasih Allah, dan mana aulia syaitan, dan mana kekasih-kekasih syaitan yang selama ini mereka bersama sebenarnya dengan orang-orang beriman. Setelah itu Allah turunkan pertolongannya. Artinya ada proses yang harus dilewati agar terpisah tuh emas murni dengan campuran-campurannya. Setelah terpisah, udah kelihatan nih, Allah turunkan pertolongannya. Allah tolong hambanya, Allah hancurkan pasukan musuh. Dan orang-orang musyrikin itu, ya, pulang meninggalkan kota Madinah dengan kekalahan, ya. Bahkan mereka tidak akan lagi menyerang kota Madinah setelah peristiwa ini. Jadi kapan terjadinya perang ini? Nah, silakan. Ibnu Ishaq berkata, perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang peperangan ini adalah karena Rasulullah SAW berhasil mengusir Bani Nadir hingga mereka pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang. Oleh karena itu, berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abul Hakik, Hawzah bin Qais al-Waili, dan Abu Amir yang terkenal dengan kefasikannya serta yang lainnya menuju Mekah. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan, lanjutkan. Mereka mengajak Quraisy dan penduduk-penduduknya untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membentuk pasukan koalisi. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kami akan bersama kalian hingga kita dapat mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kami datang untuk bekerja sama dengan kalian untuk menjadikannya musuh bersama dan memeranginya. Kemudian orang Quraisy menyambutnya dengan semangat dan gembira. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Jadi kalau perang Ghazwatul Muraisi itu terjadi di bulan Sya'ban dari tahun ke-5 Hijriah, bukan tahun ke-4, tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan perang Khandaq ini di Syawal. Kalau kita ngelihat perang Badar bulan apa? Bulan apa perang Badar? Ramadan. Tahun kedua. Perang Uhud bulan apa? Syawal. Tahun ketiga. Kemudian tahun keempat itu terjadi perang Muraisi yang besar, ya, yang mungkin dapat ada banyak pelajaran di sana. Kemudian tahun kelima Hijriah, tahun kelima Hijriah di bulan Syaban. Kemudian perang Ahzab ini atau Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal. Apa yang terjadi sebenarnya, jemaah? Jadi tahun keempat itu terjadi pengusiran Bani Nadir. Mereka diusir dari kota Madinah. Orang-orang Yahudi ini, na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari makar mereka. Ternyata mereka tidak putus asa atau mereka tidak sadar dan ambil pelajaran untuk tidak gangguin umat Islam. Yang ada mereka malah mengumpulkan koalisi dari berbagai kabilah yang ada untuk menghancurkan kota Madinah. Apalagi ini orang Yahudi pernah tinggal di Madinah. Jadi mereka bisa menggambarkan nih bagaimana kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Bani Nadir? Mereka, subhanallah, ini ketika disebutkan berangkatlah Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Jemaah. Siapa Huyai bin Akhtab? Siapa? Mertuanya Rasul SAW. Iya. Bapaknya siapa? Sofia. Tapi belum jadi mertua nih. Karena memang sebenarnya dia gak pernah jadi mertua Nabi SAW karena dia terbunuh. Kemudian Nabi SAW menikahi putrinya Sofia binti Huyai. Kita lihat ya bagaimana kebencian Huyai bin Akhtab. Sejak Nabi alaihissalam hijrah masuk ke kota Madinah, Huyai bin Akhtab itu bersama saudaranya pergi. Ini ceritanya Sofia. Bagaimana Sofia ini anak yang paling dicintai sama bapaknya dan sama pamannya. Ketika ayahnya pagi hari itu berangkat, kan Nabi alaihissalam masuk kota Madinah di waktu duha. Huyai bin Akhtab, pemimpin kabilah Bani Nadir tadi. Dia mendengar kedatangan Nabi SAW, dia ingin membuktikan apakah benar dia ini Nabi. Berangkat dari pagi hari. Dan baru balik malam. Ketika malam balik, Sofiah ini menyambut ayah dan pamannya, tapi gak digubris. Keduanya ngobrol nih. Si paman tanya sama Huyai. Menurut engkau, ahu, apakah benar dia itu Nabi? Kata Huyai, nah benar, dia itu Nabi. Subhanallah, mereka percaya itu Nabi Muhammad SAW. Ditanya, terus sikapmu apa? Ada watau, memusuhi dia selama-lama. Makanya subhanallah, orang Yahudi ini, mereka itu tahu sama kebenaran. Tapi mereka tidak mengikutinya. Di dalam kitab Taurat disebutkan, di Injil disebutkan akan ada nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ada. Maka karena memang dia sudah mengumumkan kebenciannya, permusuhannya, maka gak berhenti. Ketika hidup di kota Madinah, yang ada mereka, dia terpaksa aja. Tapi akhirnya, permusuhan mereka muncul. Mereka diusir. Setelah diusir, mereka berkumpul di Khaybar sana. Kampungnya Yahudi belum ditaklukkan Khaybar, karena Khaybar ditaklukkan tahun ke-7 Hijriah. Di sana dia juga jadi ular. Jadi ular nih Huyai bin Akhtab. Ngomporin orang-orang di sana untuk memusuhi Nabi SAW yang dia tahu kebenaran. Maka kemudian disebutkan di sini, dia berangkat ke Quraisy. Dia mikir nih, ini kan di Jazirah Arab nih. Orang Yahudi gak banyak di sana. Maka kalau mereka harus memerangi Nabi SAW, apalagi mereka dikenal dengan para pengecut, maka gak mungkin mereka menang. Akhirnya dia mencari tangan orang lain untuk menyerang kota Madinah. Maka disebutkan mereka berangkat ke kota Mekah. Berjumpa dengan orang-orang musyrikin, dan ternyata disambut oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin, subhanallah, dia sudah berpikir kemenangan mereka di perang Uhud itu cukup buat mereka. Tapi ternyata enggak, mereka tetap ingin menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, kemudian setelah itu, apa sudah cukup dengan kekuatan orang-orang musyrikin di Mekah? Enggak. Mereka sedang mencari koalisi agar jumlah mereka lebih besar. Mereka berpikir dengan jumlah yang lebih besar, mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka lupa bahwa Allah akan menyempurnakan agamanya ini. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Mereka juga mengajak suku Wokan dan Bani Sulaim untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menyambut ajakan tersebut serta berjanji akan bergabung bersama kaum Quraisy. Kemudian keluarlah Abu Sufyan dengan pasukan Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Sedangkan Bani Sulaim dipimpin langsung oleh Sufyan bin Abu Syamsi, Ghatafan dipimpin oleh Uyayyinah bin Husain, Bani Murrah dipimpin oleh Harith bin Auf, suku Ashja oleh Mas'ar bin Rukhayli. Pasukan gabungan dengan kekuatan 10.000 personil ini siap berangkat ke Madinah di bawah pimpinan tertingginya Abu Sufyan bin Harb. Barakallahu fikum jemaah. Nah. Ya. Jadi kalau bicara hubungan politik orang Quraisy ini, kita tahu mereka kabilah yang disegani oleh kabilah-kabilah yang ada. Masya Allah. Nah, sehingga kalau orang Yahudi yang berangkat ke setiap kabilah itu mungkin gak akan diikuti. Tapi karena yang mengajak itu akhirnya adalah orang-orang Quraisy, mereka ikut tuh. Wah, subhanallah, pemimpin-pemimpinnya ini banyak yang akhirnya masuk Islam nantinya. Sampai Abu Sufyan sendiri, komandan tertinggi, panglima besarnya pasukan ini Abu Sufyan. Setiap kabilah punya pemimpin. Mereka datang, mereka bergabung. Tapi pemimpin utamanya adalah Abu Sufyan. Berapa jumlah yang bisa dihimpun? Kita kalau baca sejarah ini, jangan dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau bicara zaman sekarang, oh, penduduk Jember aja itu 2.400.000 kira-kira. 2.400.000, mudah-mudahan Anda nggak salah. Penduduk Jakarta tuh berapa? 8 juta sampai 10 juta. Kalau nggak salah di siang hari sama malam hari, beda jumlah penduduk Jakarta. Soalnya kalau mungkin kita membacanya dengan membandingkan zaman sekarang, cuma 10 ribu, Ustaz. Sedikit lah, Ustaz, 10 ribu itu. Tapi di masa itu besar sekali. Ketika Perang Badar, berapa jumlah pasukan orang-orang Quraisy? Berapa jemaah? 1.000. Perang Uhud berapa? Berapa Perang Uhud? 3.000. Pasukan musuh berapa? 3.000. Jadi kalau kita lihat dari 10.000, 3.000, kemudian jadi 10.000, banyak kali gitu. Berapa kali lipat dengan jumlah orang-orang Quraisy? Karena jumlah penduduknya memang gak banyak pada waktu itu. Maka dengan jumlah 10.000 itu, Masya Allah, jumlah yang sangat fantastis. Dan pada saat itu bagaimana orang-orang itu bisa bersatu, jemaah, untuk melawan musuh bersama. Karena buat mereka Islam ini ancaman buat seluruh kabilah. Apalagi kalau provokatornya pinter ya, sehingga mereka datang membawa pasukan dengan jumlah 10.000 di bawah komando Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Gimana nih? pasukan musuh, kita mendoakan dia radhiyallahu anhu. Naam. Karena dia nanti masuk Islam. Naam. Baik, lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui informasi tentang pasukan gabungan ini, beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kemudian Salman Al-Farizi menyarankan untuk menggali parit. Karena sarannya itu membuat mereka takjub dan mereka lebih memilih untuk menetap di dalam Madinah. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang tindakan apa yang harus diambil. Kekalahan di perang Uhud membuat mereka jadi lebih berhati-hati. Waktu perang Uhud aja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusulkan ide untuk bertahan di dalam kota Madinah. Tapi tatkala itu para pemuda lebih memilih untuk menghadapi musuh di luar kota Madinah. Jumlah pasukan musuhnya pada waktu 3.000. Gimana nih jumlah pasukan yang lebih banyak lagi? Maka pilihan mereka bertahan di dalam kota Madinah. Tapi gimana bertahan di dalam kota Madinah? Kalau ternyata musuhnya besar, ya tetap bisa dihabisin ketika mereka masuk ke dalam kota Madinah. Maka Salman Al-Farisi, dia itu mengusulkan ide. Karena dia orang Persia. Bicara pengalaman Persia berperang, maka berbeda dengan pengalaman bangsa Arab. Bangsa Arab, ya dengan kondisi yang memang mereka tidak di bawah kekuasaan kerajaan besar, kabilah-kabilah. Jadi perangnya itu dengan jumlah sedikit-sedikit aja mereka jamak. Nggak pernah berperang dengan jumlah yang besar sekali. Sedangkan Persia sama Romawi kalau perang, pasukannya sudah jumlahnya puluhan ribu mereka. Bagaimana Persia menyerang Romawi, Romawi menyerang Persia dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Maka nanti ketika umat Islam berhadapan dengan Romawi, sekali berhadapan jumlah musuhnya langsung 200 ribu. 120 ribu. Maka Salman Al-Farisi menyampaikan ide dia. Kita dulu tuh di Persia, kalau kampung kita mau diserang, kita itu bikin parit. Kalau bikin benteng kan membangun, itu butuh waktu yang lebih panjang. Kalau menggali lebih mudah. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Dak, ini ide yang bagus nih. Ide yang bagus." Subhanallah. Akhirnya mereka pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Nabi SAW menjadikan ide itu sebagai ide yang perlu diwujudkan, yaitu menggali parit kota Madinah. Tapi apakah menggali parit mengelilingi kota Madinah? Subhanallah. Kalau parit mengelilingi kota Madinah, kayaknya waktunya enggak cukup. Enggak cukup, jemaah. Kenapa enggak cukup? Jumlah mereka enggak banyak. Jumlah umat Islam. Terus waktu yang mereka milikin sempit. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya butuh 6-7 hari. Yang menunjukkan parit harus selesai sebelum pasukan musuh datang. Kota Madinah ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Madinah itu sudah memiliki benteng alami sebenarnya yang sulit musuh untuk melaluinya. Kecuali ada satu tempat yang di arah utara Masjid Nabawi, di arah Uhud sana, itu tempat yang terbuka. Yang musuh akan masuk lewat sana. Dari tempat lain mereka akan sulit untuk memasukinya. Nah, silakan dilanjutkan. Kemudian penggalian parit pun dilakukan yang melibatkan seluruh kaum muslimin. Mereka menggalinya dengan cepat karena berlomba-lomba dengan kedatangan musuh. Mereka meminjam berbagai alat yang dibutuhkan kepada Bani Quraizah. Hai, Batifillah. Kita lihat nih. Orang Yahudi itu canggih, sudah jam. Mereka petani hebat. Mereka pembuat senjata yang hebat juga. Sehingga pada waktu penggalian parit itu, Nabi Alaihissalam pinjam kepada Bani Quraidha, Yahudi, yang masih tersisa di kota Madinah. Yang nanti setelah perang, Bani Quraidha ini, tempat Nabi pinjam, ternyata mereka berkhianat nanti. Tapi sesuai dengan kesepakatan piagam Madinah, bahwa tatkala ada musuh yang menyerang kota Madinah, mereka harus bersatu melawan musuh yang masuk. Itu kesepakatan. Jadi kalau ada yang bertanya, kok pinjam sama orang Yahudi? Nah, hukum asalnya boleh. Apalagi ada kesepakatan bersama untuk melindungi kota Madinah. Maka Nabi pinjam peralatan kepada Bani Quraidha. Bahkan disebutkan di sini, alat apa yang dipinjam? Ini enggak disebutkan ya di bahasa Indonesianya. Di bahasa Arabnya disebutkan alatan kathiratan min masahi wa karazin wa makati lil hafr. Pinjam cangkul, linggis, apa serok ya. Skop apa aja yang diperlukan untuk menggali. Jadi mereka meminjam berbagai alat yang dibutuhkan kepada Bani Quraidha untuk menggali. Di sini bahasa Arabnya disebutkan tadi cangkul, linggis itu linggis ya. Kemudian wadah-wadah untuk bawa kayak timba-timba untuk ngangkat tanahnya ya. Itu pinjam kepada Bani Quraidha. Dan bukan sedikit disebutkan alatan kathiratan yang banyak dari Bani Quraidha. Nah, lanjutkan. Asy-Syami berkata, Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad la ba'sa. Dapat diterima dari Amr bin Auf Al-Muzni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis parit yang harus digali dari Ajam Syihon ujung wilayah Bani Harithah hingga Mazat. Selain itu, setiap 10 sahabat menggali 40 hasta. Barakallahu fikum. Na'am. Di sini disebutkan, ya kayaknya penjelasan tentang khandaq ini mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang penggalian itu. Insya Allah kita akan datangkan gambar-gambarnya yang di mana sih parit itu digali, berapa lebar, berapa dalam, dan berapa panjang. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, apa yang dilakukan Bani Nadir ini, Ustaz, sehingga Rasulullah mengusir mereka dan timbullah perang Khandaq ini, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam. Pernah kita jelaskan sebenarnya sebelum kita mengkaji tentang Ghazwatu Bani Al-Muraisir, Ghazwatu Bani Al-Mustaliq. Ada peristiwa yang terjadi di sana, salah satunya adalah pengusiran Bani Nadir. Jadi kisahnya bermula dari sahabat Nabi yang membunuh dua orang. Ketika dia pulang dari safarnya, dari perjalanannya, dia membunuh dua orang yang dia kira adalah musuh. Dua orang ini. Dua orang itu terbunuh. Sampai ke kota Madinah, dia sampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Akhirnya, Nabi mengatakan, ya udah kita harus bayar diahnya. Ini membunuh salah, yang seharusnya gak boleh dibunuh. Disinilah kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Bani Nadir. Meminta tolong kepada mereka bantuan dalam membayar diah. 100 ekor unta jadi 200 ekor unta tuh. Minta bantuan kepada mereka sesuai, kembali lagi, sesuai dengan piagam Madinah yang disepakati. Selama mereka tinggal di Madinah, maka mereka harus saling menolong, membantu apa yang bisa mereka lakukan. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam berangkat ke sana. ke kampungnya Banu Nadir. Berangkat ke sana, Nabi menyampaikan keinginannya. Nabi ini enggak masuk ke rumah mereka, nunggu di luar. Kata mereka, "Oh ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunggu, kami akan musyawarah." Gitu. Ketika mereka musyawarah, ternyata mereka musyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka bermusyawarah, bagaimana nih sekarang nih, dia ada di sini nih. Kalau ada salah seorang di antara kita yang melemparkan sesuatu dari atas batu atau apa, mati dia, selesai kita sudah. Mereka lagi rapat di sana untuk membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Datang Jibril alaihissalam memberikan informasi. Kalau Banu Nadir sudah berkhianat. Dia. Bukan dia mau membantu, malah mereka sedang bersepakat untuk membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Selesai sudah. Pengkhianatan mereka terhadap piagam Madinah. Nabi langsung pulang. Dari tempat itu beranjak. Beliau akhirnya membawa pasukan untuk mengepung Banu Nadir. Yang awalnya datang dengan baik-baik, ternyata mereka malah ingin membunuh Rasulullah SAW. Jadi itu yang menyebabkan Banu Nadir akhirnya diusir dari kota Madinah. Waktu itu Anda ingatkan untuk membaca surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr itu cerita tentang Banu Nadir ya. Bagaimana akhirnya Allah, mereka itu punya benteng yang sangat kuat sekali. Yang umat Islam gak kebayang buat mereka untuk dapat menaklukkan Banu Nadir. Dan Banu Nadir juga merasa gak mungkin orang-orang itu dapat menaklukkan mereka. Apa yang terjadi? Allah mengirimkan rasa takut di hati mereka. Jadi mereka ketakutan. Ini salah satu kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam tanpa peperangan sebenarnya. Di mana Allah membuat mereka ketakutan dan akhirnya mereka menyerah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang berkaitan dengan Banu Nadir. Nah. Sipan pertanyaan Ustaz. Di pertemuan kemarin kan kita membahas tentang tidak dianjurkannya lawan jenis saling berbicara kecuali ada perlu. Pertanyaannya, bagaimana jika kita menchat menghubungi Ustaz yang sudah pernah mengajarkan kita saat di pesantren hanya sekedar untuk menanyakan kabar dalam rangka untuk tetap silaturahmi Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara silaturahim, ingat silaturahim itu adalah bersama kerabat kita. Ini para penuntut ilmu, semoga jadi sadar ya, bahwasanya silaturahim itu bukan sama ustadz kita, bukan sama kawan kita di pesantren, kawan kita di sekolahan, tapi silaturahim adalah menyambung hubungan kekerabatan. Maka bagaimana kita menyambung hubungan kekerabatan kita? Baik, kalau bicara bersama ustadz kita yang pernah ngajar kita, apabila hal itu tidak takut menimbulkan fitnah, nggak ada masalah. Tapi terkadang itu menimbulkan fitnah. Terus gimana ustaz? Kita ingin tetap baik sama ustaz kita. Doakan ustaznya. Kalau bicara boleh, boleh, boleh aja tanya gimana kabarnya. Selama tidak takut menimbulkan fitnah. Kalau nanti akhirnya bikin fitnah, ntar istrinya ustaz ngelihat chattingan siapa? Chattingan suaminya sama mahasiswi gitu ya. Atau sama santriwati. Ada apa nih bang? Kok tanya-tanya kabar nih? Itu kadang-kadang dapat menimbulkan fitnah. Maka menghindari hal itu lebih baik. Mungkin cukup engkau mendoakan ya mereka. Jadi lihat kondisinya sebenarnya. Bagaimana kondisinya? Rasulullah SAW beliau datang ke rumah sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat perempuan beliau sakit ya, beliau datang membesuknya. Beliau tanya bagaimana tatkala beliau ke rumahnya Ummu Sa'id, tanya gimana kabarnya, gimana kondisimu. Itu sesuatu yang diperbolehkan sebenarnya. Intinya ketika ada perlu sebenarnya ya. Namun ketika tidak ada perlu dan ditakutkan menimbulkan fitnah, meninggalkannya akan lebih aman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afadoli utitika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ahlan bik Ustaz. Apa Ustaz? Ya, Ustaz, mengenai yang tadi Aisyah mencari kalungnya, itu apakah juga berlaku bagi kita ketika kita kehilangan barang seperti itu? Lebih baik tidak kita cari, Ustaz. Ya, itu yang pertama. Nah. Kemudian yang kedua, Sofia binti Huyai ini dinikahi oleh Nabi, berarti ketika Huyai bin Akhtabnya sudah meninggal, ya Ustaz? Nah. Dan berarti Sofia ini Bani Israel atau orang Yahudi seperti itu, Ustaz? Nah. Ya, syukran Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah. Jadi memang di antara hikmah dari Ghazwatul Muraisi ini kan yang disebutkan bahwasanya kecintaan kepada dunia itu banyak menyebabkan masalah gitu ya. Kan disebutkan Aisyah kan nyari-nyari itu kalung ya sampai akhirnya ketinggalan pasukan. Jadi apakah kalau kita kehilangan sesuatu kita enggak perlu cari? Enggak apa-apa dicari asalkan tidak menimbulkan masalah. Soalnya kadang-kala di rumah nih ya, kalau ada kehilangan barang, ribut jadinya. Kemana barang ini, itu, macam-macam. Ini gara-gara satu barang yang hilang, hubungan ibu sama anak kadang-kala jadi gak baik, sama kerabat jadi gak baik. Jangan sampai itu terjadi. Jadi intinya, ketika kita kehilangan sesuatu, yang pertama kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah buat kita. Minta supaya dikasih ganti yang lebih baik, dikasih pahala. Kemudian mau mencari, silahkan dicari, gak apa-apa. Tapi jangan sampai terbebani dengan hal itu. Gitu loh. Karena ada memang orang yang terbebani dengan perkara itu yang menyebabkan hidupnya jadi merana akhirnya. Berapa banyak orang yang kehilangan sesuatu lalu dia mengatakan, cerita kemana-mana aku kehilangan ini, kehilangan itu. Enggak, jangan sampai seperti itu. Jadi silahkan dicari barang kita itu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sebenarnya tidak menyalahkan Aisyah mencari itu gitu loh. Tapi ketika enggak ada, ya sudah mau gimana gitu loh. Jangan sampai kita jadi tergantung sama barang yang hilang tersebut. Kehilangan motor umpamanya, ada orang kehilangan motornya, kehilangan barang yang dia cintai, ya dia tahu itu musibah. Dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Adapun Sofia, iya. Sofia itu Yahudi. Makanya ketika terjadi keributan ya, bangga-banggaan nih istri Nabi ya. Kalau gak salah Sofia pernah ribut sama Hafsah atau sama istri Nabi yang lainnya. Ketika dia dicela dia Yahudi. Katakan kepada mereka, kata Nabi SAW, katakan aku ini anaknya atau cucunya Nabi Musa alaihissalam. Iya betul. Itu cucunya Nabi Musa alaihissalam. Karena dia memang keturunan Bani Israel. Dan nasab dia sahih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Padopi musakina. Umu Sakina. Umu Sakina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, terkait pernikahan Nabi dengan Sofia, bisa dibilang Sofia mungkin kalau untuk apa istilah zaman sekarang tuh baru hijrah lah gitu ya, baru ngaji. Terus bagaimana ana dapat kabar beberapa ada ikhwan gitu menikah dengan akhwat yang baru hijrah gitu. Sementara kadang ana mikirnya kayaknya akhwat pesantren, akhwat di rumah tahfiz tuh juga masih banyak gitu, Ustaz. Ya tentu masih ada ini ya, Ustaz, cuma agak rasa gimana gitu, Ustaz, mohon nasihatnya. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Jadi bicara nikah ini kan salah satunya adalah selera ya. Ketika ada orang yang menikahin wanita yang baru hijrah. Perempuan itu kan kata Nabi SAW dinikahin karena empat hal. Yang pertama karena kecantikannya. Karena hartanya. Karena nasabnya. Dan karena agamanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau beruntunglah ketika menikahi perempuan yang agamanya baik. Kau akan selamat insya Allah. Bicara agama ini ada minimal. Minimalnya itu melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Itu kalau kita bicara minimal. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Nabi alaihissalam, tujuan Nabi menikah itu bukan hanya menyalurkan nafsu. Bukan. Kisah Nabi alaihissalam menikahi Juwairiyah ketika perang Muraisir. Beliau menikahi Juwairiyah yang tadi kalau dikatakan baru hijrah. Nah, tujuannya bukan hanya menikah gitu. Bagaimana akhirnya satu kabilah itu masuk Islam? Bagaimana mereka kemudian dibebaskan oleh sahabat-sahabat yang lain? Kemudian ini Nabi alaihissalatu wassalam yang siap mendidik istrinya. Dan dia tahu Juwairiyah ini perempuan baik-baik gitu. Sebagaimana Nabi tahu alaihissalatu wassalam tentang Sofia ini. Jadi dia anak orang terhormat sebenarnya. Jadi kalau bisa dikatakan nih anak tokohnya Yahudi nih. Yang mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Maka ini perempuan baik-baik sehingga mudah untuk merubahnya menjadi lebih baik dengan dia di dalam Islam. Sedangkan nih ikhwan-ikhwan kadangkala dia secara keilmuan ya tidak terlalu kuat umpamanya. Dia memandang kepada perempuan yang baru hijrah ini bukan ke agamanya kadangkala. Kadangkala memandang kepada kecantikannya. Kadangkala memandang kepada hartanya. Boleh aja gitu loh. Boleh aja. Nggak dilarang hal itu. Tapi jangan sampai akhirnya dia harus lelah memperbaiki calon atau memperbaiki istrinya yang masih jauh dari ilmu-ilmu agama. Tapi kalau dia mau menikahin, tafadhol. Bagi niat dia nggak usah. Anak memang benar-benar ingin memperbaiki. Benar-benar ingin memperbaiki atau karena dia cantik. Yaitu antara engkau sama Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan yang lulus pesantren kan banyak Ustaz. Akhwat-akhwat Ustaz. Iya. Kadangkala gak dikenal. Ini jadi masalah. Jemaah. Ini jadi masalah. Ana ini banyak titipan. Banyak titipan. Ustaz ana punya anak perempuan. Ana punya putri. Ana ini itu. Itu jadi beban buat ana. Ana dengan kesibukan ini sampai lupa kadangkala. Dengan fulanah-fulanah ini yang dia itu perempuan yang baik. Tapi gak dikenal. Karena dia memang gak pernah kumpul sama laki-laki. Dia gak kenal sama dunia yang penuh dengan campur baur laki-perempuan. Dia perempuan yang terjaga sebenarnya. Tinggal bagaimana mengenalkannya. Ini yang mungkin para orang tua perlu untuk memikirkan hal itu. Jadi kalau setiap majelis taklimnya, ini mungkin Anda berpikir untuk supaya bebannya ini tidak tertumpu di satu tempat. Jadi setiap majelis taklim itu mungkin menjadi biro jodoh. Bukan biro jodoh ya. Ini tugasnya kayak MT Balansia ini, bagaimana dia menjadi salah satu referensi buat ikhwan-ikhwan yang mau nikah. Jadi datang ke MT Balansia umpamanya. Datang ke pesantren fulan. Datang ke pesantren. Kadang-kadang nih pesantren adalah dosa. Tambah kerjaan lagi. Ustaz. Nah memang tambah kerjaan. Tapi itu akan lebih mudah daripada kemudian disatukan di satu tempat. Sehingga lebih baik setiap pesantren, setiap sekolahan itu membuka peluang itu. Itu mungkin salah satu solusi karena banyak akhwat-akhwat yang baik ya sebenarnya dalam pesantren yang mereka akhirnya nggak nikah-nikah gitu karena nggak ketemu-ketemu sama orang yang mau nikah karena memang dia nggak pernah menunjukkan dirinya. Gimana kira-kira Balansia ini umumnya dia apa yang bisa dilakukan? Alhamdulillah sih memang yang terjadi sering sekali emang seperti itu Ustaz. Tapi yang datang itu kan akhwat-akhwat Ustaz. Gimana anak kesulitannya cari ikhwannya di mana Ustaz? Ya itu memang harus nih kan. Itu akhwat-akhwat tuh datang. Si ikhwan ini gak tahu. Maka Balansia harus tampil gitu. Harus menunjukkan bagaimana tuh ikhwan datang ke sini. Ketika dia jadi referensi. Sekali lagi tadi, supaya tidak ngumpul di satu tempat, jadi semua MT itu bisa menjadi referensi sebenarnya. Mungkin seperti itu solusinya. Soalnya kalau di satu tempat terkumpul, kayaknya susah ya. Akan sulit untuk memilah, memilih tentang itu ikhwan. Tapi kalau Balansia, terus MT di Jakarta ini banyak ya. Mudah-mudahan lah ke depan itu menjadi sebuah solusi bersama ya, agar akhwat-akhwat yang baik hati ini, yang sebenarnya mereka tadi mutiara-mutiara yang terbungkus dengan rapi, tapi gak ada yang kenal sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi kayaknya pertanyaan terakhir. Dua terakhir lah Ustaz. Siap. Ummu Fatin tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalam, tafadoli. Alan Bik, ana di luar tema ya Ustaz. Tafadoli, kalau bisa jawab Ustaznya. Ada seorang umahat yang mempunyai kebiasaan kalau dia membaca sebuah hadis, dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkannya Ustaz. Seperti contohnya yang apabila seseorang membaca 100 ayat, dia seperti membaca semalaman. Tetapi saat dia mendengar lagi dari Syekh, sebaiknya tidak mengejar target, tetapi dia harus memahami, mentadaburi. Akhirnya dia kendor lagi Ustaz, jadinya tidak lagi mencapai target 100 ayat tadi. Terus dia juga mempunyai kebiasaan sebelum tidur, selelah apapun dia berusaha untuk membaca surat Al-Mulk dan Al-Sajadah. Tapi setelah dia mendengar lagi dari salah satu Ustaz kalau surat Al-Mulk itu tidak soleh, itu sebagaimana cara seorang umat itu untuk bersikap Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Ya kadangkala seorang yang semangat untuk mengamalkan sesuatu itu disebabkan karena fadilah yang dia kejar. Tahu-tahu ketika ada yang memberi informasi ternyata enggak sahih, jadi kendur tuh semangat dia. Apa yang harus dilakukan? Makanya sebelum beramal, berilmu dulu. Ini yang harus menjadi prinsip seorang muslim. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tadi berkaitan dengan mengulang-ulang satu ayat semalaman. Ini berkaitan dengan tadabbur sebenarnya. Jadi kisah salafus soleh yang membaca satu ayat, itu karena mereka benar-benar mentadabburi. Kita jadi enggak. Bukan ikut-ikutan. Oh, anak ikut-ikutan baca satu ayat berulang kali. Enggak. Mereka mengulangi hal itu karena mereka tenggelam dalam tadabbur mereka. Jadi bukan mengulangin karena mengikutin orang. Bukan. Karena memang sedang tenggelam dalam ayat tersebut. Kalau itu yang terjadi sama kita, ahlan wa sahlan. Tapi sekali lagi, bukan ikut-ikutan. Tapi mentadabburinya. Dan ini membutuhkan ilmu tentang ayat yang dibaca. Adapun berkaitan dengan tadi berkaitan dengan surat Al-Mulk ya. Ketika kita dapat informasi memang hadisnya diperselisihkan umpamanya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, kemudian dengar ustaz mengatakan dhaif. Bukan berarti kita enggak boleh baca surat Al-Mulk. Kita boleh baca surat Al-Mulk, baca surat apa aja silahkan gitu loh. Jadi sekali lagi bukan berkaitan dengan mau tidur lagi nih. Kalau memang tadi kita, oh ternyata hadisnya dhaif. Menurut pendapat seorang syekh. Walaupun mungkin pendapat yang lebih kuat ada yang mengatakan sahih. Terus ketika dia condong dengan yang mendhaifkan, bukan berarti dia enggak baca surat Al-Mulk. Silahkan kau dibaca, tapi tidak lagi berkaitan dengan keutamaan itu sendiri. Tidak berkaitan dengan mau tidur ya. Karena kita tahu baca satu huruf. Jangan surat Al-Mulk, satu huruf. Allah akan memberikan 10 kebaikan. Gimana kalau satu ayat yang kata Nabi SAW seperti seorang mendapatkan satu ekor unta. Gimana kalau dua ayat, gimana kalau 30 ayat. Kalau bicara apakah Quran akan memberikan syafaat. Quran akan memberikan syafaat, bukan hanya surat Al-Mulk. Quran itu sendiri kelak akan datang memberikan syafaat. Mungkin itu yang perlu ditumbuhkan di diri kita, tinggal masalah fadilah tentang surat Al-Muluk ini. Tapi jangan sampai kendor untuk meraih pahala yang besar setiap harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Sebenarnya ada dua terakhir sih. Nah, tadi udah dua terakhir nih. Nah, tafadhali. Kenapa ya Ustaz? Kenapa Ustaz bisa baper ya Ustaz ketika yang nanya itu janda? Karena bisa saja jandanya sebenarnya biasa aja gitu loh. Tentang perjodohan, sebenarnya sekarang banyak pengusaha yang nyari ustazah-ustazah. Karena mereka sudah sadar untuk akhirat. Tapi syaratnya cantik tetap jadi yang utama, Ustaz. Dan Alfon Ustaz jadi nyambung dengan pertanyaan ini. Dan kenyataannya seperti itu juga ya, Ustaz. Yang kadang ana alami saat ada mau ta'aruf itu cantik itu jadi kriteria utama, Ustaz. Cantik dan putih, Ustaz. Cantik dan apa? Putih. Masya Allah. Nah, sebenarnya cantik itu putih, ya, Ma. Kalau enggak putih, enggak cantik, katanya orang tuh kayak gitu. Subhanallah. Nah, ya, jadi bingung mana jawabnya. Kalau dikatakan ustaz tuh jadi baper yang tanya itu janda. Kayaknya itu suudzon sama ustaz. Mungkin ada ustaz yang baper. Tapi enggak semua ustaz, ya. Mungkin memang ustaz itu sedang ingin menikah atau apa. Sehingga jadi kebawa perasaan dia. Lalu kalau bicara orang-orang yang menikah memilih cantik dan putih, sebenarnya wajar-wajar aja hal itu. Makanya anak kadang-kadang dapat kirim CV ya, yang mengatakan kira-kira perempuan yang dia inginkan. Selalu ada tuh cantik, putih ya, ini tinggi apa macam-macam. Subhanallah. Jadi memang itu fitrah manusia. Masa dia minta catatannya perempuan yang diinginkan jelek, hitam, pendek, apa? Nggak ada. Yang diinginkan cantik. Tapi jangan sampai itu menjadi standar utama. Dan kalau kita mau berpikir, semua perempuan itu sebenarnya cantik. Semuanya cantik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam wujud yang sempurna. Hanya saja orang-orang itu kadangkala ya ingin yang lebih cantik daripada yang lainnya. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan itu titik beratnya. Kan akhwat kadangkala masalahnya ketika CV-nya itu sudah menunjukkan dia minta putih, oh kayaknya aku enggak masuk. Kadangkala dia perasaan seperti itu. Ketika dia ingin yang tingginya sekian, oh kayaknya aku enggak masuk. Iya. Mungkin engkau memang tidak masuk buat laki-laki itu. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik buat dirimu. Jadi jangan sampai hal itu membuat akhwat ini tadi suudzon sama lakinya. Oh dia maunya yang cantik, maunya yang kayak gini itu. Biar itu gak ada masalah sebenarnya. Engkau pun ketika disuruh memilih, perempuan suruh milih, maka dia akan pilih yang tampan, yang tinggi, yang gagah, yang kaya, yang berilmu. Ini kalau bicara suruh memilih. Maka itu hal yang wajar sebenarnya. Maka buat akhwat-akhwat yang mungkin menghadapi ikhwan-ikhwan yang mencari perempuan-perempuan yang cantik macam-macam, yang kau lihat, ya Allah mudah-mudahan kau kasih aku jodoh yang siap menerima aku apa adanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.